Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada sebuah risalah dari muhadharah Al-Syikh Al-Allamah Salih bin Abdullah Al-Fawzan Hafidhallahu ta'ala. Sudah kita baca kemarin pembukaan dari apa yang beliau sebutkan tentang keutamaan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, dari ayat yang beliau sebutkan. Taib. Sekarang kita lanjutkan apa yang beliau tulis. Nah, qala hafidhallahu ta'ala wa ra'ah. Kita masuk ke ucapan beliau yang sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu di hari Arafah. Nah, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal madhiyata wa sanatal mustaqbalata. Aku berharap berpuasa di bulan di tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu, aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Naam. Dan juga beliau hafizallahu taala menjelaskan dan menerangkan agungnya syiar di tanggal 9 Dzulhijjah ini. Seluruh jamaah haji dari timur, dari barat berkumpul di satu padang, di padang Arafah. Nah, tidak dibedakan, tidak bisa dibedakan lagi mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang kulit putih maupun kulit hitam dan yang lain sebagainya. Semuanya berpakaian sama, semua dalam keadaan sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, unduru ila ibadi sya'san ghabara atuni min kulli fajjin amikin yarju rahmati wa yakhafuna 'adzabi ushidukum anni qad ghafartu lahum. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika turun, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan Allah ketika di hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan membanggakan orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Nah, sembari berfirman, lihatlah kalian kepada hamba-hambaku, Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Ungduru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku. Mereka dalam keadaan kusut masai berdebu. Mereka mendatangiku dari segala penjuru. Semuanya mengharapkan rahmatku dan takut akan azabku. Maka persaksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Nah, aku persaksikan kepada kalian sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Nah, aku telah mengampuni mereka. Kemudian kita lompat dan kita baca ucapan beliau hafizallahu ta'ala wa ra'ah. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي رواه البخاري وغيره قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Kata beliau rahimah hafizallahu ta'ala wara'ah, Nabi SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Kata beliau SAW, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu ahabbu ilallah, di mana amalan salih itu di dalamnya fihinna lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan daripada hari-hari yang 10 ini. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Tidak juga jihad di jalan Allah. Subhanallah. Jihad, amalan yang sangat besar, tidak bisa menandingi amalan sholat yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang dia keluar dengan jiwa dan hartanya, berperang dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali darinya sedikit pun. Kata beliau, hafizallahu taala wa ra'ah, فهذه الأيام العشر يكون العمل فيها أحب إلى الله أحب إلى الله من العمل في غيرها. Kata beliau hafizallahu taala wa ra'ah, maka pada hari-hari yang 10 ini, maka pada hari-hari yang 10 ini amalan saleh yang dikerjakan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan saleh tersebut dikerjakan di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Hingga hatta al-jihadu fi sabilillah. Nah, bahkan sampai-sampai walaupun itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa afdalul a'mal, di mana jihad itu adalah amalan yang paling utama. Al-amalu fi hadzal 'ashri khairun minal jihadi fi sabilillah. Amalan saleh yang dikerjakan seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal, lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah. Illa, kecuali man istasnahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kepada orang-orang yang memang telah dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa yaitu orang yang alladhi kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta dan juga jiwanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Nah, kemudian kita masuk inti pembahasan. Qala hafizallahu taala wa rafa hadhihi al-ayyamu laha fadailu 'azimatun wa yushra'u fiha a'malun kathiratun. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat agung. Keutamaan-keutamaan yang sangat agung. Dan disyariatkan di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk melakukan amalan ibadah yang sangat banyak. Di antaranya, siyamu hadhil ayami wa yustahabbu siyamuha. Berpuasa pada hari-hari ini dan hukum dari berpuasa tersebut adalah sunnah. Wa yustahabbu siyamuha siyamu tis'ati ayyamin li ghairil hujjaj. Nah, dan disukai dari berpuasa di 9 hari pertama, ya di 10 tanggal 10 enggak boleh ya karena itu bertepatan dengan hari Id. Nah, di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali pada jamaah haji tidak disunahkan untuk berpuasa bagi mereka. Nah, taib. Wa ammal hujjaju fala yasumuna al-yawma at-tasi'. Lebih ditekankan dan disunahkan lagi berpuasa di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Hanya saja para jamaah haji mereka itu tidak berpuasa di tanggal 9. Li ajli ayyattaqaw 'alal wuquf bi 'Arafah. Supaya mereka itu memiliki kekuatan untuk wukuf di padang Arafah, supaya mereka kuat ketika wukuf di padang Arafah. Naam. Wa amma ghairul hujjaji fa siyamu hadzal yaumi fi haqqihim yukaffiru Allahu bihi sanatal madiyata wa sanatal atiyata. Adapun selain jamaah haji, maka barang siapa yang dia berpuasa pada hari tersebut, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Naam. Maka mereka berhak, naam. Mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dosa mereka pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Wa hadza fadlun 'azimun min Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadithi Hafsah, dalam hadis Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hadhihi al-'ashrata. Dalam hadis Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari-hari yang 10 ini. Hadis ini keluarkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi sanadin la ba'sa bihi. Dikeluarkan, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang tidak mengapa. Wa amma ma qalathu Aisyatu Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasum hadhihi al-ashra, hadha nafyun wa Hafsatu itsbatun hadithuha fihi itsbatun wal musbit muqaddamun 'ala an-nafi. Fahafsatu athbatat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu wa Aisyatu nafat wa hadha fi hududi ilmiha radhiyallahu ta'ala anha. Fatakunu Hafsatu alimat syai'an lam ta'lamhu Aisyatu. Tayyib. Adapun apa yang diucapkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka ini dinamakan dengan penafian. Ini dinamakan dengan penafian. Hadis ini datang dalam konteks peniadaan, ya, penafian, yaitu Nabi tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sementara istri Nabi SAW yang lainnya, Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anha, mengatakan sebaliknya, Nabi SAW berpuasa di 10 hari ini. Wa Hafsatu itsbatun, Hafsah menetapkan, sementara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meniadakan, mengingkari. Hadithuha fihi itsbatun, hadisnya Hafsah itu hadis yang menetapkan. Nah, hadisnya Hafsah adalah hadis yang menetapkan adanya puasa tersebut. Maka dalam kaidah disebutkan bahwasanya, dalam kaidah, wal musbit, orang yang menetapkan, muqaddamun ala nafi. Nah, penetapan itu lebih didahulukan, ya, lebih didahulukan dibanding yang mengingkari. Nah, penetapan itu lebih didahulukan daripada peniadaannya. Nah, penetapan itu lebih didahulukan dibanding peniadaannya. Tayyib. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wa Aisyatu nafat wa hadha fi hududi ilmiha. Kenapa kok ibunda kita Aisyah meniadakan, menafikan adanya puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Naam. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menetapkan atau meniadakan, afwan, meniadakan sebatas apa yang beliau ketahui. Sebatas apa yang beliau ketahui radhiyallahu ta'ala anha. Sementara Hafsah radhiyallahu ta'ala anha dalam permasalahan ini mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, begitu ya cara mengkompromikannya. Di dalam sebuah kaidah, kalau kedua hadis tersebut sama-sama sahih, maka al-musbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan itu lebih didahulukan dibanding yang mengingkari, yang meniadakan. Kenapa kok ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengingkari? Beliau meniadakan dan mengingkari adanya puasa sebatas apa yang beliau ketahui. Nah, sementara ibunda kita Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, beliau dalam permasalahan ini mengetahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah. Kemudian, qala hafizallahu taala wa ra'ah wa min al-a'mali allati tuaddi fi hadhihi al-ayami al-'ashri at-takbiru. Dan di antara amalan-amalan yang juga dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah bertakbir. Wa yubda'u min awwali dukhuli syahri. Takbir ini dimulai dari awal masuknya bulan Dzulhijjah. Takbir ini dimulai dari awal masuknya bulan Dzulhijjah sebagaimana yang kemarin kita sebutkan yang disebut dengan takbir mutlak. Nah, hinama yuthbatu dukhulu syahri. Tatkala sudah ditetapkan masuknya bulan ini. Yubda'u takbiru fi ayyami hadhil ashri wa layaliha. Maka takbir itu dimulai. Nah, ketika diketahui, ditetapkan sudah masuk bulan ini, maka takbir itu dimulai pada siang dan malam hari-hari yang 10 ini. Nah, pada siang hari, maksudnya pagi hari, siang hari, dan malam hari di hari-hari yang 10 ini. Wa yakthuru al-muslimu minat takbiri. Dan kaum muslimin hendaknya memperbanyak, mengulang-ulang takbir ini. Fayaqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Memperbanyak mengucapkan takbir ini dan lafaz-lafaz takbir yang ada. Yukarriru hadza wa yarfa'u bihi sautahu. Mengulang-ulang dan mengeraskan suaranya bagi laki-laki. Kana sahabatu yarfa'una aswatahum bitakbiri fi hadhihi al-ayyami al-ashri. Dahulu para sahabat mereka mengeraskan suara mereka ketika takbir di 10 hari pertama ini. Wa hadhihi makhtasat bihi hadhihi al-ayyam al-ashru. Inilah kekhususan takbir yang memang dikhususkan di hari-hari ini saja. Di hari-hari ini saja. Wa yusamma hadza bitakbiril mutlaq bil laili wan nahar. Disebut dengan takbir mutlak yang dikumandangkan di malam hari dan juga di siang hari. Taib. Takbir mutlak. Naam. Kemudian di antara amalan saleh berikutnya. Wa kadzalika yushra'u fi hadhihi al-'ashri al-ikthar min at-ta'ati min as-sadaqati 'ala al-muhtajin. Demikian pula disyariatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa bersedekah kepada orang-orang yang memang membutuhkan, berinfak, bersedekah, berta'awun. Naam. Wa sadaqatun fi sabilillah. Dan juga bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika min salawatin nawafil fi ghairi awqatin nahyi. Demikian juga memperbanyak salat-salat nafilah selain di waktu-waktu yang terlarang, wala siyama salatul laili, terlebih lagi salat malam. Minimal salat witir. Naam. Wala yafturu al-muslimu an dzikrillahi fiha bi tilawatil qur'ani wa tasbihi wa tahlil. Jangan sampai seorang muslim itu jenuh. Jangan sampai seorang muslim itu bosan untuk berzikir mengingat Allah pada hari-hari ini dengan membaca Al-Qur'an, mengucapkan tasbih, tahlil. Naam. Fayashghalu hadzal waqta fayashghalu hadzal waqtu bi ta'atil qawliyati wa ta'atil fi'liyah. Dan hendaknya seorang muslim menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan ketaatan, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan. Amalan-amalan yang fayashghalu hadzal waqta bi ta'atil qawliyati. Hendaknya seorang muslim menyibukkan di waktu-waktu ini dengan ketaatan-ketaatan qawliyah, ketaatan yang bersifat ucapan, takbir, membaca Al-Quran, bertasbih, berzikir, wa ta'atil fi'liyah, dan ketaatan yang berupa perbuatan, salat, lima waktu, puasa, dan lain sebagainya. Yaktanimuha wa yaktasibu ma fiha min khairin fala tadhi'a alaihi. Dan adalah dia memanfaatkan betul dan berupaya mengisi di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan kebaikan-kebaikan dan jangan menyia-nyiakannya. Fala tadayya' alaihi, dan jangan dia menyia-nyiakannya. Nah. Yakunu fiha sha'iman fin nahar, maka jadilah dia itu orang yang berpuasa di siang harinya. Wa qa'iman fil lail, dan menjadi orang yang berdiri menegakkan salat di malam harinya. Wa taliyan lil Qur'an. Naam. Dan dia sibukkan dirinya juga dengan membaca Al-Qur'an, mukabbiran wa muhallilan wa musabbihan. Bertakbir, bertahlil, bertasbih. Fayashghalu lisanahu bi dzikrillah, dia sibukkan lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayashghalu badanahu bisiyami wal qiyam, dia sibukkan badannya dengan berpuasa dan berdiri melaksanakan salat. Wa hadza khairun katsirun fi hadhihi al ayami al ashri allati al amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min al amali fi ghairiha. Maka ini adalah sebuah kebaikan yang sangat banyak. Nah, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, di mana amalan saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan saleh tersebut dikerjakan di luar bulan tersebut. Nah, di luar bulan tersebut, hari-hari tersebut. Wa in kana al-'amalu salihu mahbuban indallahi jalla wa ala fi sa'iril awqati, walakin Allah yufaddilu ba'dha makhluqatihi 'ala ba'din. Fafaddala hadhihi al-'ashra 'ala ghayriha min ayami az-zaman. Wa kadhalika mimma yushra'u fi hadha al-'ashri anna man arada an yudhhiya 'an nafsihi aw 'an nafsihi wa ghayrihi fa innahu idza dakhala fil 'ashri la ya'khudh atau la ya'khudhu min sya'rihi wala min adhfarihi shay'an hatta yadhbaha udhiyatahu li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bidzalika fil hadits sahih. Kata beliau hafizallahu ta'ala wara'ah, nam, ketika seseorang menyibukkan lisannya, menjadikan dirinya sibuk dengan membaca Al-Quran, bertakbir, bertahlil, bertasbih, menyibukkan lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan badannya dengan berpuasa dan salat di malamnya, maka ini adalah suatu kebaikan yang sangat banyak pada hari-hari yang 10 ini, yang amalan saleh itu lebih Allah cintai dibandingkan amalan saleh itu dikerjakan di luar hari-hari ini. Meskipun setiap amalan soleh pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh waktu-waktunya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada sebagian makhluk-makhluknya atas sebagian yang lain. Dan dia mengutamakan hari-hari yang 10 ini melebihi hari-hari yang lainnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kata beliau berikutnya, demikian pula termasuk yang disyariatkan pada hari-hari yang 10 ini adalah barang siapa yang menyembelih, akan menyembelih hewan kurban, baik atas nama dirinya maupun atas nama orang lain, maka jika telah masuk bulan Dzulhijjah, tidak boleh baginya untuk mengambil sedikit pun dari rambut, tidak boleh untuk mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya, rambut di seluruh tubuhnya, enggak boleh. Yang di kaki, yang di kepala, yang di tangan, dan seterusnya. Tidak boleh untuk diambil. Entah dicabut, entah dipotong. Tidak boleh. Nah, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Atau hewan kurbannya tadi sudah disembelihkan. Karena Nabi SAW memerintahkan yang demikian di dalam hadis beliau yang sahih. Nah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah. ini yang kita ambil di pertemuan kali ini. InsyaAllah kita teruskan di pertemuan akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.